ngesane hatiku yen tak terus nero koe mending bisa aku wis ra betah wis kepacut keton kulo derek langkung tresno wis rampung. Ojo nangis sing uwes ya uwes sing ilang ben ilang cukup koe kelaran laran. Larane ha tali kok ditinggal pas cerucerune darbage juru seru tenang gue yo mbok perjuang ke saiki mbok sia-siake de'e sing selalu ono pas kowe loro pas kowe durung sapa-sapa. Wis joko hati kowe tularane buri tapi sing kok berjuang ke sio sio kowe milih karo sing luwe moyo. Sake hati yang tak terus kirotei mending pisah aku wis rapetan wis kepacut keton kulo derek langkung tresno wis rampung. pertahan ke ngane daripada gue malah ini loro-loro. Tinggal pas seru.